Mula ngapunten-ngapunten nggih, wong wedok zaman now. Saiki isu-isu jam setengah songone pekerjaan wis beres kabeh. Wis ayu-ayu, udah mandi luluran pakai mangir, pakai lotion, pakai bedak, pakai lipstick, eyeshadow, blush on, maskara. Pakai bulu mata palsu itu yang bahasa Inggrisnya aidep itu. Dicientet kene. Ambune wangi. Terus dolanan HP. Facebookan, WhatsAppan, BBMan, Instagraman. Ambek selfie, trek. Clek. Clek. Clek. Ya Allah. Kadang HP-ne diselehke terus didadang. Nah, kan ana tulisan tuh 5 4 3 2 1 action. Iya kok isek enom. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhunal a'izza wa ulama anal ajilla. Kepada para alim, para bapak kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, bapak wakil bupati bersama Forkompimda yang berkesempatan hadir, pak camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili bersama para anggota Pak Dan Ramil dan para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, segenap takmir masjid, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser dan Ansor, para kadang sedulur saking PSHT Teratai yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan yang masih rintik-rintik, setelah tadi sempat diguyur hujan yang lumayan deras, kita diberi kekuatan, kesempatan, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang istilah yang benar itu Maulid Nabi. Kadang-kadang ada yang pakai istilah Maulud Nabi. Malah lek wong kene ngarani mulutan. Niku engkang leres, Maulid boten maulud. Apa maneh mulut? Karena artinya berbeda-beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek Maulid niku isim zaman, isim makan, artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Nek maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Lenek mulud itu artinya cangkem. Jadi yang tiang meriki kok mastani mulutan niku berarti cangkeman. Nyun pangapunten niku bahasane kasar. Soale lek cara piantun meriki kan cocotan. Mudah-mudahan dengan khidmat, khusyuk dan ikhlas mengikuti hormat peringatan Maulid Nabi malam ini, seluruh jamaah yang hadir dikaruniai oleh Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia. Mudah-mudahan juga dikaruniai Allah ibadah yang makin istiqomah. Mudah-mudahan dikaruniai Allah hidup yang semakin barokah. Sehingga lalu lintas perjalanan hidup kita diberikan kelancaran fiddini wa dunya wal akhirah. Jangan sampai di akhirat nanti perjalanan kita kena razia. Ojo nganti kena operasi, di stop, gak entuk lanjut, gak entuk terus. Apa maneh nganti terblokir. Ada orang-orang yang besok di akhirat terblokir, gak entuk rahmat, gak entuk ridho, gak entuk syafaat, gak entuk mlebu swarga. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu para jamaah, saya terinspirasi dari informasi beberapa waktu lalu Kementerian Kominfo menginstruksikan agar seluruh SIM card, kartu seluler, kartu HP niku lho harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang benar dan akurat, dah cocok kalih nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka secara otomatis kartu tersebut akan terblokir, mboten saged didamel. Betul? Niku kartu donya. Kartu donya mawon yen mboten diregistrasi ulang badhe diblokir. Langkung-langkung kartu akhirat kula panjenengan ya harus dilakukan registrasi ulang juga. Kalau tidak dilakukan registrasi ulang, nanti di akhirat kita akan terblokir. Terblokir dari rahmat Allah, terblokir dari ridha Allah, terblokir dari syafaat Rasulullah, bahkan terblokir dari surga. Nah, sakniki dipun perhatosaken ada himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Mbah rati katekke kok. Berkaitan dengan registrasi ulang kartu akhirat. Pripun carane para jamaah? Cara registrasi ulang kartu akhirat niku sesuai dengan jenis kartunya. Bapak Ibu para jamaah yang kartunya jenis Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Ya komunikasi kalih Allah melalui zikir, ibadah, amal-amal sholih. Komunikasi kalih Rasulullah melalui sholawat, melalui ittiba' derek lan nindake sunah-sunahe Rasulullah. Komunikasi kalih sesami makhluk melalui muamalah sak sae-saenipun. Kula wangsuli registrasi ulange ya Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, registrasi ulangnya ya Indosat. Intensifkan doa, usaha dan tawakal. Yang kartunya simpati harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari caranya meningkatkan takwa setiap hari. Ngene iki angel lho ya. Gawe istilah ngene iki gak gampang, mangkane larang. Lajeng ingkang kartunipun AS pripun? Kalau kartunya AS, registrasi ulangnya ya pakai AS, AS, amal soleh di tingkat ne. Sing kartune XL, wonten mboten? Lah niku cara registrasi ulangnya ya XL, ekstra lillah. Segala sesuatu harus lillah, harus karena Allah. Yang kartunya eksis, lah niki registrasi ulangnya rada angel. Soale kudu eksis amal ekstra istiqomah. Yang kartunya IM3 niki kata registrasi ulangnya ya harus IMMM, iman manfaat mantap maslahah. Yang kartunya anak muda biasanya pakai smart friend itu ya harus semangat takwa pasti keren. Makasih. Artinya Itu nanti poinnya ada pada kekuatan iman. Orang yang imannya kuat itu adalah orang yang hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang, ini jamaahnya belum pada konsentrasi penuh, masih ada yang ribut gelek nggon lungguh. Yono sing wis lungguh ket mau nganti bokonge teles, tembus katok eh. Ada yang masih berintak-intik, apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. Maka harus saya ulang, orang yang imannya kuat itu yang hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Sehingga hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu namanya urip-uripan. Derajate podo karo orang-orang, podo karo coro. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Sebagaimana baiat kita setiap hari minimal 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hidup yang benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Apa dipikir kalau sudah mati dari dunia ini kehidupan selesai? Ya enggak lah. Apa dikira nek wis mati tekan donya iki uripe rampung tek critane? Ya enggak lah. Apa dianggap nek wis mati terus barbaran rampung-rampungan urusane? Ya enggak lah. Mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo melu nyaut mati sedaya ngoten, sing ora melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu, jangan takut, jangan lupakan. Lho, gak nyaut, awas lho mati dhisik. Pokoknya jenengan nek semangat, kula ngajine ra didangu. Lek jenengan boten semangat, kula ngajine sekedap mawon. Nek gak nyaut, tak tinggal ngalih. Oleh karena itu, jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan. Kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan itu akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Sang Kekasih Sejati. Yuk sama-sama, semangat, semangat. Jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya, ya pasti mula aja wedi. Tiwas wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani. wani mangan kudu wani. Moh kurang semangat. Gelem urip kudu gelem. Gelem mangan kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Tak omong ke ngising sing mangan-mangan niku ben mandek. Lha wong aku bengok-bengok ceramah sing kono kok ngam. Angger isek kolu berarti yang geragas. Enggak usah takut mati. Kenapa harus takut? Toh takut itu tidak menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut itu matinya belakangan? Mergo wedi terus matine kari-kari. Apa dikira yang berani itu matinya duluan? Mergo kendel terus matine didhisikke. Enggak kan? Kadang-kadang ono wong tua oleh nasihati putrane, "Nak, ojo dadi tentara, nak, ojo dadi polisi, nak. Engko nek maju perang ketembak mati dhisik." Nah, nyatane sing dadi tentara, dadi polisi maju perang iki ora mati yo. Lah sing ngungsi lho malah mati dhisik wong kebom. Nak, ojo dadi pilot, nak, engko nek maburke pesawat pas ceblok mati. Nyatane sing dadi pilot umure yo awet. Lah sing ten omah nang dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Kengageten nganti puklek ambene. Ora usah wedi mati. Wong mati niku gampang banget kok. Bocah cilik-cilik wae lho iso mati, apa maneh sing gerang. Mbah ra digatekke kok. Jangan lupakan. Selalu ingat. Mau kurang semangat pokoknya kudu nyaut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Yuk nyanyi. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau. Wes, makasih. Mesake sing sepuh. Lembahe melu ngoyoy. Kau sulit. Ndak usah dipaksakan, Mbah. Wong untune gari loro. Engko merotoli sisan engko. Kita diperintah untuk selalu ingat mati, tidak boleh melupakan mati agar jadi orang baik sebagaimana pesan Nabi, faktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian di dalam mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Wong niku janji kathah leheleng mati mesti dadi wong apik. Wong niku yen sering eling mati, insyaallah lakone apik, akhlake apik, uripe genah. Tapi yen lali mati ora eling mati, angel kon dadi wong apik. Akhire tumindak dosa, akhire dadi wong nakal, seneng nglakoni maksiat. Nyun pangapunten pirawuh. Wong sing nakal-nakal kae rata-rata mergo ora eling mati. Wong sing do tumindak dosa nglakoni maksiat kae mergo ya rata-rata ora eling mati. Kok umpama eling mati mboten kira nakal. Umpama eling mati ora sida maksiat. Bocah sing mendem-mendem kae jenenge pas ora eling mati ya. Coba arep mendem kok eling mati. Botol minuman keras wis dicukit tutupe. Ciu. Kan nek dicukit metu suarane ciu, mulane diarani ciu. Wis dicekeli mengkari ngelonggo nah terus eling, ha, iki engko aku matek iki engko. Ora sida. Wong arep nyolong kok eling mati. Ora sida. Ngapunten nggih, pejabat-pejabat sing do korupsi kae. Nika Pak Bupati mboten jenengan, Pak Wabu mboten. Kae lho sing do ketangkep kae lho. Sing do korupsi kae kok umpami pas eling mati mboten ngira korupsi. Pas korupsi kae ora eling mati. Wayahe disidang lagi eling mati. Lho. Pengen mati nabrak cagak listrik barang ngono. Halo. Ngapunten nggih. Wong arep zina nang eling mati, ora sida. Wis wis nggawa wedoan. Wedoan nakal. Wayu kemrusu, kencling, bening, mingis-mingis, ora burek-burek ngono kuwi. Kuwi apa? Kuwi ya angger urip ngono ae. Wis pokoke wayu banget. Wong wadon nakal lho biasane disebut PSK, perempuan suka kelon. Yo yo ono sing ngarani kuwi WTS, ngono singkatane wadah titip senjata. Ana sing nyebut balon, kuwi singkatane sing bayar untuk kelon. Lek wetanan mereka leh ngarani pelacur, disumpeli alat mancur. Kuwi bahasa Inggrisnya the lonte and the begengge. Ambok wis nggawa ngono kuwi ya, wis njebablah. Mung keri metingkring lho. Nek terus eleng mati. Iki engko aku pas metingkring, malaikat Izrail rawuh dicabut nyawaku. Oek. Mendah apike, ora sida. Ha nek ora eleng mati, ya lanjutkan. Ora ming metingkring tok ya clingkri upluk-upluk, upluk-upluk, upluk-upluk ngono. Upluk-upluk dikeploki. Mungkin ini jan orang gendah. Lah piye carane supaya kula panjenengan niku akeh leheleng mati? Para bapak, para ibu, para jamaah, kita harus menyadari, meyakini bahwa kematian itu semakin dekat jaraknya. Bukannya makin jauh, tapi makin dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun Pak kersane golek nggon dhewe, jenengan kok ribet natake nggon, kok ngerti meneneng wong ayu. Diteruske mboten niki. Agar kita selalu ingat mati, salah satu caranya ya menyadari bahwa kematian itu bukannya makin jauh, tapi makin dekat. Tambah tahun, tambah tua. Woi. Tambah parek matine. Ada satu konsep, tolong diperhatikan. Ada satu konsep agar kita banyak ingat mati. Konsep itu adalah jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Tak baleni maneh. Sapa ngomong matamu dhewe? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Diulang, diulang. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Yo matamu yo yo. Matamu barang yo. Hei, matamu yo yo. Sing kono gak wani. Matamu. Gak wani apane ya padha wae. Yes. Ya mataku juga. Ya jangan marah, jangan tersinggung, emang bahasanya seperti itu, mosok di pelupuk bokongmu. Lah kalau di pengajian ini sama, derajate padha. Wis gak ana ustad, gak ana camat, gak ana wakil bupati, padha kabeh. Woi. Iki sing sebelah kene iki lesek umek kae. Yuk diulang. Satu, jadikan dunia di tanganmu. Artinya jangan masukkan dunia ke dalam hati, jangan taruh dunia di dalam hati, tapi cukup di tangan. Kalau dunia hanya di tangan, dadine ora eman. Wong ming ning tangan. Begitu nampa tokno maneh. Begitu nerima culke melih. Begitu entuk bagekke melih. Wong ming ning tangan. Arep digegem terus ora kuat. Arep digawa wae ora kamot soale ming ning tangan. Tapi lek dunia itu dimasukkan hati, kamot para jamaah. Hati manusia itu luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Kaget ya ben. Nah aku ora digatekke kok. Wong wis tekone keri ngerusui. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia cukup di tangan. Sehingga mboten eman. Wong ming ning tangan kok. Arep digegem wae. Ora kamot. Arep dicekeli wae, ora kuat. Akhire ya dindumno, oleh tokno, nampa tokno, nampa julno ming ning tangan. Lah nek donya kuwi dilebokke ati, dadine hubbud dunya, bahasa Inggrise the kedonyan. Wong niku nek wis kedonyan uripe ora iso tentrem, mesti sumpek, mesti gelisah. Halo. Dipun wangsuli jenengan nate gelisah napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Mesti niku perkara donya. Sing marake wong gelisah niku perkara donya. Sing marake sumpek niku mesti perkara donya. Ana wong bingung, sing dibingungke mesti perkara donya. Kenapa orang galau? Yang bikin dia galau mesti urusan donya. Bu. Nate gegeran kalih tangga napa mboten? Sapa jenenge wonge? Sing marake geger niku mesti perkara donya. Nggih, suami istri itu harusnya kan saling cinta untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Betul? Suami istri harusnya saling cinta untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang gegeran? Mesti niku gegerane perkara donya. Kula dereng nate pireng ana suami istri ya sak bojone gegeran kok perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara donya. Sing wedok rumangsa belanjane kurang. Sing lanang wis rumangsa oleh nyambut gawe entuk dhuwit dikekno wong wedok kabeh. Lah ana to wong lanang model ngono ku, lah nyambut gawe ngoyo bareng tuk dhuwit kabeh diparingke sing wedok. Nganti sing lanang arep tuku rokok ilang ngemis. Iku wong lanang gop. Kaya ora ngerti, dhuwit iku Pak lek wis kadung masuk bendahara umum, metune. Lho, krungu dhewe to sampeyan. Iso metu kudu ngajokke proposal. Mulane wong lanang kudu cerdas, kudu duwe dhuwit lanang. Mangkane kopiahe sampeyan sing rupane ireng iki didesain ana selempitane. Kuwi maksude ya nggo nyelempitke dhuwit. Ngono lho. Tapi hati-hati rampung ngene iki jelas ana operasi kopiah nggih engko. Anak harus berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tuanya, betul? Tapi ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang melawan dan menantang orang tuanya? Nah itu namanya anak apa? Anak wong. Ya anak wong sing durhaka. Wi mesti perkara donya. Kok ana anak nantang wong tuane kok perkara poso Senin Kemis. Ya sing akeh ya perkara donya mbah pembagian warisan dianggap ora adil. Lah wong aku sing ngerumat taun-taunan kok bagiane padha. Ya Allah. Maka Nabi berpesan, jangan kau masukkan dunia ke dalam hati, tapi cukup di tangan. Ibu, jangan masukkan dunia di dalam hati. Ayo ton jenengan nyaut hati, kena sing gak nyaut mati dhisik. Jangan masukkan dunia ke dalam hati. Karena nanti akibatnya ketika memiliki banyak kekayaan dunia merasa tinggi. Kalau kekayaan dunianya cuma sedikit, berkecil. Melihat orang lain yang banyak kekayaan dunianya, sakit, iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi enggak kesampaian, patah. Wes. Kono penak karek hati. Nah, aku sing nggae ukara ya kentekan. Jadikan akhirat di hatimu sehingga hatimu penuh dengan akhirat, tidak ada ruang sedikit pun yang bisa dimasuki oleh dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Aku ceramah yang mono yang mene nembe niki dimata-matake. Kurang banter le. Artinya kematian itu dekat. Orang yang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sementara orang bodoh adalah orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Mesti bingung. Piye karepe? Aku ngarani bingung, soalnya wong kene iki pancen ayu-ayu, tapi oon. Lelek diaturi orang gelem gak teke malah domek dhewe-dhewe kok. Mulane angel nyantole, wis IQ-mu ki rendah. Ora gelem ngrungokke. Tak wangsuli. Dengar dong sae. Yang sana sae itu sayang, kalau sana syaiton. Alhamdulillah syaitone bengok. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Artinya mendekati sesuatu yang makin dekat, apa itu? Detik kematian, makin dekat, maka dia mendekat. Caranya mempersiapkan diri menghadapi mati, mengumpulkan bekal amal sholih, ibadah sebanyak-banyaknya untuk menyongsong mati. Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia ini makin jauh karena akan kita tinggalkan. Makanya orang mati itu disebut meninggal dunia karena dunia ini makin jauh, maka dijauhi. Nah, orang bodoh itu orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat. Kematian makin dekat tapi dia malah menjauh. Gak ngereken, gak gelem siap-siap. Orang rumangsani yang wis arep mati padahal wis diparingi peringatan lho karo Gusti Allah. Kekuatannya berkurang. Dulu waktu muda kuat, begitu tua bowo karepe ana ning tenaga wis ora iso. Iku kan ya tanda to, rambut dulu warnanya hitam berubah jadi putih. Itu artinya kan harus meninggalkan dunia hitam. Nyatane ya ora trimo kok ngeyel kok rambutnya disemir. Rumangsane gaul apane. Rumangsane terus balik nom. Ya ora iso, Bro. Tuwek ya tetep tuwek. Oh. Untu mrotoli, wi tandane wis tuwek. Ya ora trimo, untune protol malah nyalahke bakul sate. Satene alot. Ora perkara satene sing alot, untumu sing wis kropos. Udah ngeyel-ngeyel wong saiki apa maneh wedok-wedok kuwi. Untu udah dipageri kawat. Sing ngarep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Kowe aja sok ngowahi gaweane Gusti Allah. Wong kulit wis mengkeret ngono kuwi ya udah gubuh nyang salon dikenceng-kencengke. Irung pesek disuntik bangir, ben mancung. Pesek ya pesek. Aku pesek nyatane ya manis kok. Makasih sayang. Lha kok ngrubah gaweane Gusti Allah to? Gak entuk ngono kuwi. Pesek ya pesek, dilokke wong pesek, ben nyatane ya pesek tenan kok. Karo Gusti Allah didesain ngene kok. Malah enak ambekane ngirit. Awet umure. Lah sing bangir-bangir bolongane ombo. Cepet kentekan. Penake meneh peseki nek dikek ngambung irunge plek sak lambe-lambene plek pisan wis. Bareng. Lah sing bangir ya gayoh kok. Wong saiki do ngeyel. Wong dodo iki lho dodo. Wis karek tengerane tok nglembreh kempir ngono. Ngono ku ya disontek mentek-mentek. Nglembreh ya nglembreh, Mbah. Nanti nggone BH wis ora ana sing cocok. BH-ne dipelekno tapi moro kliwir mengisor. Ya ngono kuwi rak ya tandane nek wis tuwa to. Nyatane ya ngeyel kok. Kok ora ngrumangsani. Dia malah mendekat sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh tapi dia memburu, dia mengejar. Wis tuwa kok donya. Umure lho wis 82 taun nang sik mblantik wedhus. Yakin ganteng weduse timbang wonge. Ben nesu ya ben wonge. Ora wedi aku mbek blantike kok. Halo. Ya Allah. Diulang. Jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat, jangan cari. Cari mati ki ya apa? Cari mati ki ya bunuh diri ku cari mati. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Aja tibake awakmu nyang kerusakan. Enggak oleh nom-nom iku gara-gara putus cintae bunuh diri. Cemen. Cemen. Ingat, kelor tak selebar daun dunia. Dunia tak selebar katok kolor. Patah satu tumbuh 1000, ngono lho bro. Lanang kok cengeng. Woi, ana ngono iku gara-gara putus cinta, aku enggak bisa hidup tanpamu. Epret. Nyatane ditinggal karo pacare kaya sek meger-meger. Kaya masih bisa hidup. Ngonoe bunuh diri, arepe ngombe racun serangga, arep ngombe baygon yang keliru seprit tok. Ana ngono iku arepe gantung diri. Wis gak betah wisan, gak betah gantung diri, nggawa tampar munggah nyang wit, cancang nang pang sing setno gulune set arep mencolot maca bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Oleh mencolot digeyetno gedabok ora mati wong tampare kedawan. Ya klengsreh. Bokonge kesontok tunggak. Mulih mlaku iso mekeh-mekeh. Nah, termasuk cari mati ku ngadang kala. Wis ngerti ana pengajian, ana polisi, ana tentara, ana banser. Gawe rusuh. Bengok nang isor panggung. Cari mati jenenge. Ya cangkemmu dijejeli tungkae banser. Lha iki kawan-kawan banser iki ora mek njogo pengajian tok, ora mek njogo kiai tok. Yo njogo masjid, njogo jamaah, njogo masjid itu gese yo diisi kegiatan ben masjidnya makmur tinggal ngaji ngono. Yo aja ngandelno sing penting gandul sarunge kiai, gandul tok nek kowe ra melok amalane kiai yo. Yo kudu melok ngono ben tambah sip. Ngono, Bro. Halo. Ya wis. Kok eneng penceramah kok ngetahan bahan. Wong bletate lambemu kok nek nggo bahan kok. Ngono lho. Gak oleh cari mati, gak oleh, gak oleh. Tapi rindukan. Yo, jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Jangan cari, tapi rindukan. Karena kematian itu indah saat berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu, sambutlah kematianmu. Nah, sing wis kentekan bahan kan wayahe mati tuh. Nah, sambutlah kematianmu dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Kali ini dalam waktu yang terbatas, we ora melu urun mbok ora usah cerewet. Saya akan sampaikan modal kita, bekal kita yang paling bagus yang bagaimana? Ya meneladani Kanjeng Nabi. Wong panutan sing paling sempurna niku Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan terbaik. Lah kalau kita ngaku jadi umate Kanjeng Nabi, ngaku cinta nang Kanjeng Nabi, yo gelem manut Kanjeng Nabi. Manidda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Salahe mecicil kabeh kok. Tanda dari cinta itu kan mengikuti. Ittiba thamratul mahabbah. Mengikuti itu buah dari rasa cinta. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Iki engko gawean status nenggone WA ya. Moh. Menengo. Loh, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Loh, jare cinta tapi enggak mau mengikuti, jare cinta tapi enggak mau manut. Cinta apaan? Orang cinta itu pasti selalu mengintili. Loh, orang cinta ambo dijak lewat dalan sing ra enak iki lho. Geronjalan menggak-menggok munggah mudun yo kintil manut malah seneng sepeda direm digas iso ndul-ndul-ndul. Coba ngomong pengalaman. Barangan wong-wong. Lah mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Manut ae tapi enggak ana rasa cinta. Ya ngetutke tapi karo kudu njotos iki. Wong ndak seneng. Lah ini yang harus kita teladani apa? Sunnah-sunnah Rasul. Elek krungu sunnah Rasul pikiranmu mesti malam Jumat ngono to. Utekne nek mesum ya ngono. Iki perlu saya luruskan. Sunnah itu artinya tradisi. Rasul itu Kanjeng Nabi. Sunnah Rasul itu tradisi nih Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi. Tumindake Kanjeng Nabi. haliyae Kanjeng Nabi, prilakune Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah Rasul. Lah nek mbok arteke malam Jumat berngonoan ngono kuwi. Lho sunnah Rasul iki salat di awal waktu dan berjamaah, itu sunnah Rasul. Ketemu sesama mukmin orang yang seakidah mengucapkan salam, sunnah Rasul. Mengawali segala sesuatu yang baik dengan basmalah dan mendahulukan yang kanan, sunnah Rasul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu sunnah Rasul. Lah nek meng mbok artekke malam Jumat ngono kuwi dosa wae. Ngono kuwi nek dikandani. Lah sunnah niku sunahe Kanjeng Nabi niku ya macam-macam. Para jamaah, wonten sunnah sing sifate taunan. Kok sunnah taunan? Nah salat riyoyo. Salat itu ya sunnah taunan to. Mung setahun sepisan. Halo. Itu sunnah taunan. Ada sunnah mingguan, kaya poso Senin Kemis. Niku sunnah mingguan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sing kula aturke niki sunnah harian, aktivitas hariane Kanjeng Nabi. Yang setiap hari dikerjakan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya enggak pernah tinggalkan. Ini menunjukkan sangat penting, sangat afdol, sangat mulia, sangat besar manfaat dan pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saben dinten ditindakke dening Kanjeng Nabi. Aku lho panjenengan kudu berusaha memprioritaskan aktivitas hidup kita untuk meneladani Kanjeng Nabi. Wong saben dinten Kanjeng Nabi nindakke kok. Aku lho panjenengan nek ngaku dadi umate, ngaku cinta lek kepengin entuk syafaate ya ku tiru. Semampunya, jangan semaunya. Halo. Mastata'tum niku semampunya, jangan semaunya. Wes ben ora kesuwen. Apa saja? Satu, tahajud. Kanjeng Nabi niku mboten nate ninggalke tahajud sepanjang hidupnya. Setiap malam qiyamul lail, tahajud. Nilai kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada kualitas tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah, itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Tadi saya sampaikan nilai seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh kualitas tahajudnya. Semakin rajin dan berkualitas tahajudnya, semakin tinggi derajatnya, semakin mulia kedudukannya. Kalau tahajudnya jarang-jarang dan tidak berkualitas, itu makin rendah derajatnya, makin asor derajate. Lene ora tahu tahajud, ora tahu sholat dalu, gak usah diomong, gak penting. Kaya rupamu itu gak penting. Gak penting itu gak usah diomong. Karenanya, ayo kita latih diri kita untuk bangun malam dan sholat malam. Insya Allah, insya Allah. Tiang mriki niki leh kula tingali wis do kulino tangi dalu kok. Nggih napa nggih? Wah apa? Oh nguyah. Ya ya nguyah. Bar nguyah terus turu maneh. Ya Allah, berarti wong kene gak ana sing cewek ya. Lah bar nguyah turu maneh kok. Ngilani. Ayu-ayu do kepet. Gak keroken Bu ngoten niku. Hi. Ya cewek kok. Lah wis bar cewek nembe turu ra katokan. Ati-ati iki waya udan-udanan iki akeh orang-orang modal. Ya wudu ngono lho, wudu. Nah terus nutup aurat pakaiane, ibu-ibu pakai mukena, beber sajadah, madep keblat, nang sholat. ngono lho. Subhanallah, alangkah indahnya kalau bisa tiap malam bangun untuk sholat qiyamul lail, tahajud, suami istri sama-sama tahajud, anak-anak ikut tahajud, satu keluarga tahajud, dilanjut dengan baca Quran liri, zikir, maca sholawat, istighfar, sak keluarga sambil nunggu sholat subuh berjamaah. Masya Allah, yang ngono iku sing diarani baiti jannati, rumahku adalah surgaku, omah sing dinggo melek bengi, nggo sholat dalu, nggo tahajud, nggo witir, nggo maca Quran lirih, nggo zikir, nggo sholawat, nggo istighfar. Lah nek omahmu nggo melek bengi, nggo ndelok bal-balan. Iki dilungkas kan duel El Clasico. Bar ngono terus Madrid ketemu karo PSG. Apal aku Madridista kok. Ya Allah. Yuk, mari kita kulinakan diri kita. Sakarepku. Aku ngomongi wis tak pikir. Wong ngomongi ndelok-ndelok sing diomongi. Lek sing diomongi menengah ke atas, ya kita pakai bahasa yang gaul, bahasa yang kekinian, menengah ke atas. Lagi kan ngapunten nggih, kan rata-rata menengah ke bawah. Apa mana iki bawah pol iki? Pol bawah. Orang ceramah itu kan tergantung audiennya. Lah kalau audiennya itu kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek. Mereka paham, bisa menangkap kalangan akademis. Lagi kan kalangan jemburis. Ya wis nganggo bahasa ngene iki wae, sing penting lak kena difahami to. Gak usah umek. Ora melurun cerewet. Yo, walaupun hanya 2 rakaat. Latihan, segala sesuatu itu tergantung dari latihan kok. Kok nek wis latihan akhire kulino. Lek wis ngrasake lazate, ngrasake nikmate salat tahajud, 2 rakaat kurang, kurang banget. Ambekan yo nanggung Bu. Wis payah-payah tangi, kena banyu adem-adem, yo ribet gawe mukena. Umek leh sarungan bapak-bapak wis nata sajadah. Mosok tahajud mek 2 rakaat. Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kendut-kendut, gobek-gobek terus turu maneh. Yo nanggung, Bro. Engko lek wis krasa nikmat, iso 4 rakaat. Wis krasa nikmat 4 rakaat niku kurang, demi Allah kurang. Isok 8 rakaat lho. 8 rakaat tahajud tambah 3 rakaat witir. Niki saged istiqomah rutin saben dalu. Wis ganteng, wis sip, wis jos, wis top. Soale sing ngomong dhewe iki ya ora iso. Lho. Oh jujur ya disoraki. Kula pancen nek dereng iso nggih ngomong dereng iso. Aku moh munafik ngono iku moh. Urung iso ngaku-ngaku iso. Moh nek aku nek ra iso ngomong ra iso. Aku nek bodho ngaku bodho. Ngono, ora kaya kuwi goblok macak pinter ngono iki. Model apa ngono kuwi? Kowe aja ngisin-ngisini, macakmu grup selawat ning kelakuanmu bejat ngene gak ngisin-ngisini. Kowe nek wis wani macak melu grup selawat, akhlakmu kudu sing apik, kudu nyonto Kanjeng Nabi. Kowe hormat Kanjeng Nabi kok kowe nek ngisin-ngisini tak jotosi dhewe mbek aku kowe. Nek kula nentang pundi-pundi dandani kanca-kanca dulur kabeh seneng kula. Bocah-bocah biyen sing do bengak-bengok nakal saniki dirangkul dadi jamiah selawat. Subhanallah luar biasa, apik. Contone iki lho, iki lho. Tapi nek ndablek ya tak jotosi dhewe mbak aku. Halo. Aku roh sejarahmu soalnya kowe. Biyen nakalmu kaya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dilatih diri kita ini. Masya Allah. Kok nek wis krasa nikmat, Bu? Bu. ya saling membangunkan. Mungkin ibu bangun duluan, biasanya ibu niku luwih gampang tangi dalu timbang bapak. Loh. Soalnya apa? Soalnya wong wedok ku luwih nguyuan timbang wong lanang. Lah wong lanang bolongane mek sak mono crit ngono tok. Lah wong wedok langsung yes ngono. Dadi pancen lho, ngene iki aku dianggap horor. Ayo saiki dicek padha krangking sedina wong lanang ambek wong wedok engko nguyuhe lakeh wong wedok. Ngono lho. Kuwi kan nek karo Gusti Allah didesain ngono kuwi. Diatur ngono wong wedok ben gampang tangine. Engko lek ana anak nangis bengi-bengi rewel ngono iku sing nulungi wong lanang apa wong wedok? Wong lanang malah sing wedok, kae lho anakmu tulung ana, kae lho anakmu tulung ana. Wis ngono kuwi penggaweane wong lanang ya apa wong lanang. Wong anak nangis, oh anakmu lho, kok iso anakmu lho wong koalisi wong loro wae anakmu lho. Tapi wong lanang lak ngono to. Mulane aku mulai mbiyen ora tau tertarik mbek wong lanang yo ngono kuwi. Halo. Halo. Ibu kalau bangun duluan ya bapak dibangunin. Yang sabar, yang ikhlas bangunin suami untuk sholat malam itu pahalanya besar. Sing telaten bu, ya mungkin bapak saya leh tandang gawe sedino. Ya dicekel jempolane, engkaro diselenti tek tek tek, ambek diodot ini nyut nyut nyut, jempolan jempolan. Lah. Pak, ayo tangi pak, ya, ya, ayo toh ya tangi ya, ayo sholat ya. Ya mergo payah ya, sayang no. Wih diulek-ulek jempolane kok sik durung tangi. Yuk sabar, telaten, munggah sidik ya kentole. Kentole dioyok-oyok ini. Ayo toh ya, ya, aku tenang jeding, aku arep wudu rawani lo ya. Engko lek tangi mosok ngeter ketok, ya melu wudu, melu sholat. Nanti ini mesti uyek-uyek kentole kok urung tangi yo, coba mutung yang sabar telateni, munggah sidik yo, dengkol dengkol diulik-ulik ayo tuh ya tangi yo, sama ini lo keselopo ayo dengkol saya urung tangi yo, coba kok murang-muring, aja nesu sabar, munggah sidik yo pupu yo pupu ini gue diuyek-uyek engko lek wis keri lak tangi, pupu saya urung tangi yo. Terus ke munggah sithik. Ki apa to kuwi? Weteng. Weteng. Kok modon. Kuwi kudu dilompati. Itu area berbahaya. Karena disitulah pusat hutan Jawa Tengah. Jadi engko tangi bareng terus wudu bareng terus sholat bareng, masya Allah nikmate ya Allah suami istri nengono orang iro gegeran no suami istri angger gelem tahajud bareng zikir bareng demi Allah ora bakal gegeran lek neng opo-opo niku rasane adem lek neng opo-opo niku langsung untuk solusi. Aku ane yakin no wong lanang wedok sak bojone neng seneng ribut seneng gegeran nek padha ora tau tahajute uteke koplak. Ya ora tau disiram karo tahajud tok. Ya ora entuk kemuliaan. Woi. Nah, bapak juga begitu. Kalau mungkin bapak yang bangun duluan ya ibu dibangunin, yang telaten yang sabar, Pak, gak oleh nesu-nesu. Bangunin istri itu juga pahala besar. Subhanallah, dibangunin. Ayo, yang. Ya kita terangno carane. Ayo, ayo tangi yang, ayo. Ngusul antek waktune lho. Ayo to yang ayo tangi. Lah wong wedoke biasane lek digugah ngono iku gak langsung tangi, mulet. Jam piro to ya? Iki jam piro? Eh, wis setengah telu. Golek selantek waktune lho ya. Ayo tangi. Seno dilungkas. Ket mau tak gugah kok dilungkas to. Ayo tangi ayo. Sik dilungkas. Ket mau kok dilungkas. Ayo. Sampean sabar. Aja kok wis ping telu dilungkas saget mau. Aja. Sabar, nek perlu dilungguhke, diangkat. Ayo, Dik. Wis lungguh ya ora kok langsung biasane sik ucek-ucek mripat. Kelimpruk buk maneh. Aja murang-muring Pak sabar dadi wong lanang ditangekke melih lungguhke. Nah, terus dik ngene. Ngono carane. Lah nek perlu ayo tak tuntun nang jeding, tak tuntun wudu. Nek perlu digendong. Tekan jene. Pokoke gak lemu-lemu. Lah sing lemu ya digelundungke. Ayo. Ya gendong ya mendeng-mendeng kok ya gelundung kayak pokoknya intine tahajud dua jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh karena masjid itu pusat keberkahan. Kanjeng Nabi lah ngendika api-api panggonan nondonya iki masjid. Elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo dijawab kersane mboten ngantuk. Api-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Lah, makane pengin weruh wong api apa wong elek gampang. Wong api senengane sapa nggon sing api. Wong elek senengane sapa nggon sing elek. Ana wong kok sregep sapa masjid tandane wong api kecuali kae penyolong sandal. Mumpung urung dibantah wong kaya arep bantah. Ana wong nang sregep sapa pasar ditandane wong. Kecuali bakul lho ya. Aku bakul kok. Ngapunten. Wong kene okeh endi sing sregep sapa masjid karo sregep sapa pasar? Pasar. Berarti wong kene okeh endi sing apik karo sing elek? Saya katakan bahwa masjid itu sebaik-baik tempat. Ya. Wong elek kaya apa? Kapan sergep nyang masjid, insyaallah berubah dadi apik. Wong nakal kaya apa? Janji sergep sapa masjid waras, ilang nakale. Kula ngapunten Pak Wabub, leke ditangleti tiyang bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja? Degradasi moral, dekadensi moral, macam-macam. Remaja yang nakal-nakal, anak-anak yang nakal-nakal itu gimana solusinya? Kulo jawab, gampang. Rehabilitasi di masjid. Karantina di masjid. Waras. Jin Pak Polisi. Tak buktekne lek bocah masjidan kuwi apik. Pak Polisi pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Gak ono. Pokoknya bocah sobo masjid itu apik. Sengenai. Nakal kaya apa? Ayo, karantina di masjid. Rehabilitasi di masjid. Waras bocah nakal mau. Termasuk bocah umur 58. Engko ya bocah. Bu. Bocahmu. Bocahmu yang umur 57. Bojomu. Wis tuwekno sik ndablek kae. Seret nyang masjid cancangen no cagak. Ora melu salat ora apa-apa wis ben no kono. Engko lek suwe-suwe lak isin-isin dhewe. Waras. Pengen maraske bocah sing seneng mendem, gampang kok. Wis to rehabilitasi no masjid, karantina no masjid, engko lak waras. Tumon we mendem nang isor beduk. Ya dijereti beduk ndasmu. Gak tamire gak nesu-nesu. Wong nang sik seneng kopek, seneng remi, seneng gaplek. Anjene gak gelem sapa masjid tok. Oh, sapa masjid? Waras, orang ngira kopek no masjid. Ya tanganmu diperutesi malaikat. Ya wong sik seneng gaplek, seneng kopek, ora gelem sapa masjid wong sabane gerdu karo warunge rondo. Ngapunten nggih, ngapunten sing rondo aja tersinggung. Maksudnya orang sampean kok. Halo. Ya Allah. Ibu jangan jauhkan anak kita dari masjid. Terutama kok di waktu subuh, ya. Karena subuh itu awal dari waktu yang akan kita jalani dalam hidup ini. Setiap hari, kalau kita mengawali hari dengan melangkah ke masjid, pusat keberkahan, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Terus maneh, di antara sholat fardu limang waktu niku, sing paling abot dhewe niku sholat subuh. Mangke lek subuhe dilampahi, sregep semangat jamaah, insyaallah sholat-sholat liyane enteng. Ngono lho, Bro. Lah sakniki prihatin, ten pundi-pundi nek wayah subuh niku masjid sepi. Lek maghrib kalih isya sik kathah, soalnya ono kok wong Islam ki modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi nek maghrib karo isya nyang masjid. Wong Islam sing mereke mik sagrib, salate mik isya karo maghrib. Ono. Tapi nek wayah subuh ten pundi-pundi sepi. Kula mboten ngenyek ya sepurane aja tersinggung. Hamuk masjidmu iki lho aku wani mestekke. Lek subuh iki okean cagake kok timbang wonge. Kok tahu? Ya tahu lho. Wong iki nek ahli salat jamaah subuh, wajahnya cerah, wajahnya mencorong. Lah nek kene ketoke mencureng kok. Ya Allah. Embo. Bu. Kula ten pundi-pundi lek pesen ngeten. Jenengan nek milih mantu, pokoknya ben bener berkah ndadekke mulya niku madu sing ukurane iku sregep tur rutin salat subuh jamaah ten masjid. Insyaallah bener, mboten keliru, ndadekke berkah ndadekke mulya. Sing sregep rutin salat subuh jamaah nang masjid. Nek bocah-bocah kuwi langsung duwe rencana kuwi. Sesuk arep jamaah subuh nang masjid. Monggo, cuma pertanyaane kuat pirang dina. Wong iki ukurane sregep, ukurane rutin kok. Tapi nek wong kene desa apa iki jenenge? Desa Klinge ora repot. Wong kene nggone santri wis ana. Bapak Ibu lek panjenengan golek mantu kok ukurane sing sregep rutin salat subuh jamaatan masjid, insyaallah oleh. Tapi umure wis 72. Lah sing sregep-sregep iki sing semono-mono kuwi ya. Saiki tak udari kasuse. Tak udari persoalane. Kula tanglet dijawab, Bu, nggih. Wonten mboten sing duwe anak krungu azan subuh digugah. Ya melek ning ngalih nggon. Wonten mboten? Nah, bocah nglumpukno kono kuwi to. Sama-sama. Kuwi Bu asli salah kawitane. Sapa sing salah? Wong tuane. Terutama sapa? Ibuke. Oh. Pake jare. Kandhani ibuke kok salah settingan niku, Bu. Tak elingke sampeyan, sampeyan salah nyeting anak. Biyen anak sek bayi. Isuk ngoten niku kepireng tarhim saking masjid. Ya mesti masuk tarhim kok kuburan. Anak sik bayi niku lho dereng subuh niku lak wonten tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Cuk dirasani suarane kok penak banget aja ngono. Makasih. Krungu ana tarhim ngono kuwi. Anak sampean sing sik bayi iku melek biar ngono. Terus tangane iku ketawa-ketawa sikile kerencal-kerencal. Apa apa apa apa apa apa apa. Mama mama mama mama. Ayo ngomong apa persis. Mau tak jahit lambemu. Bu. Ngoten niku anak sampeyan jarke melek ben kulino melek subuh tekan isuk apa sampeyan keloni melih ben turu melih sampean keloni maneh to dhisik-isik ben turu maneh to mulane saiki dadine ya ngono-ngono kuwi wong settingane sampeyan sing salah Wong anak wis apik-apik melek malah nak isek subuh nak turu mana bubuk ya bubuk. Mulane saiki sampai gerang ya dadi kebiasaan ngono kuwi. Oh ya melek nek ana azan subuh tapi yang turu mana gagah bocahe gede dhuwur kuat ngangkut beras telung karung ilo kuat tapi nek wayah subuh ngangkat kemul ilo ra kuat. Harusnya bu anak melek niku dilatih ben kulino melek dikudang tak gendeng gendang gendeng tak gendeng gendang gendeng anak soleh iki sok dadi bupati ya nak ya anakmu sok dadi bupati anak pinter sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya anak pinter aja kaya sing nang pinggir pager kae nak ya kae ning bengak-bengok kae cangkeme rusak kae nak ya sama-sama. Bu, paham napa mboten? Niku salah jenengan. Wayahe anak melek malah dilatih, dikek dolenan lho, Bu. Kata-kata kene akhire mripate plorak-plorak. Sampai sepuh kok kulino ngantos tuwa kulino lek subuh melek tekan isu. Ibu mboten kok anak wis apik-apik melek ini malah diremremke, dikeweloni kateng dilotek pentil. Ngoten, Nak. Bocah iki wis semah wis gobek-gobek ngono. Wis dipuwekso dilotek-lotekno. Heh, kuwi wenehno bapake wae. Heh. Wes. Kenapa harus subuh? Subuh niku waktu sing paling sae. Wong niku kok umpama ngerti ganjarane salat jamaah subuh. Ngerti kemuliaane, ngerti keutamaane ngoten. Dawuhe Kanjeng Nabi, la atauha walau habuan akan berdatangan ke masjid jamaah subuh walaupun sambil merangkak. Bahasa Inggrisnya merangkak itu the berangkang. Teko omah lho, tekan masjid itu berangkang, budal. Ngesot nih lho tekan masjid. Wayah jamaah subuh nih. Ambo ngosek-ngosek kaya iwak lele kesatan banyu. Seko-seko tekan masjid. Wong semper-semper lho budal. Kok umpo mau diketok no ganjaran nih. Wong setruk-setruk nih lho digotong. Ubuh. Makasih. Wong diparingi contoh malah persis. Soalnya nek gak diparingi contoh, yo nek sing ngono-ngono kae paham. Lah sing model ngono kuwi. Wong nek gak diparingi contoh yo ora cetha. Dadi ngoten, mula subuh itu beda. Azannya saja beda. Satu, bedanya di mana? Azan subuh itu dua kali sunnahnya. Azan pertama itu memberi kesempatan kaum muslimin untuk tahajud, barangkali ada yang belum qiyamul lail. Sing ndablek-ndablek kuwi lho. Sik dikai kesempatan tangi. Azan kedua panggilan untuk sholat berjamaah. Nyun pangapunten, ojo salah paham ya. Azan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Tapi azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Nek tanda masuk waktu sholat niku jenengan buka ten kitab fikih napa mawon. Mboten wonten tanda masuk waktu sholat kok azan niku. Mboten panggilan untuk sholat berjamaah. Nek tanda masuk waktu sholat niku nggih sak ngertos kula nggih ngangge perjalanan waktu. Tanda masuk waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shodiq. Habisnya sampai terbitnya matahari lah ngono to. Oke, masuk waktu subuh munculnya fajar shodiq, entek sampai terbit matahari. Ngono. tanda masuk waktu sholat maghrib, terbenamnya matahari, ngunu, raono, tanda masuk waktu sholat kok azan. Buktine nopo? Kalau tidak memungkinkan untuk jamaah ke masjid karena cuaca ekstrim misale, niku nate terjadi tenggene Medina, azane Bilal iki kon ngrubah karo Kanjeng Nabi. Mboten hayya 'alan shalah, ora ngono. Nek iku lak ayo dong lakoni sholat jamaah yang masjid tak ngono. Tapi karo Kanjeng Nabi kon ngrubah. Mergo waktu iku di Madinah hujan ndak karu-karuan, taweres banget. Hujan campur banyu. Campur angin. Sehingga Arab yang masjid itu selagak mungkin ngono ku Bilal dawuhi Kanjeng Nabi azane kon ngrubah aja hayya 'alas shalah, mari kerjakan salat tapi ganti shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ndo ngono nek hayya 'alas shalah niku artine yuk kerjakan salat sambil berjamaah di sini lho di masjid. Nah iku jawabe muga-muga dikeke kekuatan karo Gusti Allah. Mulan jawabe la haula wala quwata illa billah. Lha umpama kok shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Jawabane alhamdulillah. Nah, soalnya males jamaah. Terus yang kedua, azan subuh itu ada kalimat khusus, as-shalatu khairum minan. Ayo toh jawab, as-shalatu khairum minan naum. Artine salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Lah nek akeh turune timbang salate, elek. Ayo wong klinge kene akeh ndi nek salat karo nek turu? Nah, berarti wong klinge termasuk wong apik apa wong elek? Ya ya. Berarti wong apik modele ngono kuwi ya. Masamna sampai cara melafalkan adzan itu kan bisa dipetik hikmah. Ngapunten ya. Tanglet ke sing sampun nate tindak haji, tindak umroh, Mekah, Madinah. Saiki no HP-HP ni oke. Jadi adzane as-shalatu khairu minan naum ki salat dawa naum ndek. Salat ki dawa naum ndek. Berarti salate dawa turune ndek. Salate akeh turune sithik, salate suwe turune cilok. Ngono, filosofine rak ngono. As-salatu khairum minan naum. Ya jelas enak suaraku karo suaramu. Salat dawa naum ndek. Kuwi lek diartike lak salat kuwi luwe apik timbang turu. Salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelo. Salate akeh turune sithik. Wong klinge ora ngono kok. Nek azan salate ndek naume sing kedawan. Ya kok sing ngaten bocah nom-nom ngono kuwi. Ora, sing ngaten wis mambu kuburan kok. As-salatu khairum minan kan watuk watuke as-salatu khairum minan mentala jongkrokno sing nomi mbuh nang ndi ngono kuwi jan lho ngono kuwi jan nganyelke kok ya wis nek buyar. Lah dikon buyar ora kae. Oh, biar. Tuh kan, jadi sayang sama aku. Makasih. Kamu ngerti banget perasaan aku. Tiga, baca Al-Quran sebelum terbit matahari. Itu sunnah Rasul. Tiap hari seperti itu Rasulullah. Jadi adik-adik, diupayakan ya, sebelum melihat dunia ini, matamu melihat Al-Quran dulu. Jadi sebelum memandang dunia ini, matamu pakai untuk memandang Al-Quran dulu. Ya wis, mata kita lah, mata kita. Sama-sama. Mata kita ra usah melok tuwek ngono kok. Kuwi urusanku ambek bocah-bocah iki lho. Kowe nyapa melok-melok. Eh, masamu udah lewat. Enggak nyadar. Mata kita sebelum melihat dunia ini pakai untuk melihat Al-Qur'an. Nah ngene iki ana sing gremeng, "Lah aku ki ra iso maca Qur'an kok. Aku ra ngongkon maca, tak kok ndelok." Gak dirungokke. Malah penak kuwi nek ra iso maca, delak-delok cepet khatam. Delok walik sret, delok neh walik sret. Cepet khatam. Qur'an itu mulia dan berkah. Kalau kita niat menghormat, memuliakan, pegang aja dapat pahala kok. Mendelok saja. Menang. Wis kadung. Dan dapat pahala. Niate hormat, niate mulyake, apalagi dibaca, membaca Al-Qur'an dengan penuh pemahaman. Bahasane para wali kuwi dienggo pujian kae, maca Qur'an angen-angen. Sak maknane kowe ora tak kok nangen-nangen sak maknane kowe ora roh maknane kowe. Sama-sama. Mula belajar sing temenanan ya Dik ya. Aja mek bengak-bengok ngono. Ben iso angen-angen sak maknane. Engko maca Qur'an iki ora meng ngewes. Maca Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ya Qur'anul Hakim innaka lamina mursalin 'ala shirotin mustaqim tunzilul 'azizir rahim tunzirul qaumam ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi anaqi mawlanan fa hiya ila ladqani fa hum muqmahun. Ngewes tok ora gelem ngenangan maknane kowe. Nah lambe nek kadung lecek ya ngono kuwi. Jajal ngono kuwi nggo maca Quran, lak mun a. Tapi lek nggo bengok-bengok ya lancar ngono kuwi. Subhanallah, alhamdulillah. Kula seneng bocah nom-nom saiki do semangat ngaji. Ya, seneng banget, alhamdulillah. Anjene luar biasa ya. Kelinge luar biasa. Subhanallah. Sama-sama. Wong tekamu keri ngono. Wes dilanjut. 1 2 3 4. Lambemu ini. Tahajud jangan tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Baca Quran sebelum terbit matahari. Wis telu. Berarti ganti nek 4. Ngono lho, Bro. Yo 2 tambah 2. Jaga salat duha. Rasulullah sepanjang hidupnya selalu melaksanakan salat duha. Salat duhane Kanjeng Nabi itu banyak riwayat 12 rakaat. Kadang 8 rakaat. Lek panjenengan pinten rakaat? Salat duha kok selikur rakaat. Kowe manut Imam Samudra. Wis matek wonge. Imam sopo sing dinut. Wes wes. Ya wes sak lecek kok. Engko nek wes bar di solder lah waras. Salat duha itu kunci pembuka rahmat dan barokah dari Allah. Ya jarene wong-wong ku nglancarno rezeki. Cuma iki aku diomongi wong ya gak pati tak reken. Soalnya aku ya ora pati ngreken. Jare nek salat duha kuwi nglancarno rezeki, gak pati tak reken. Ngoleh tak jelaske detail, aku kuwatir wong kene engko do salah kaprah. Kepengin rezekine lancar mengandalkan ngandalke salat duha, gak gelem nyambut gawe. Nah, gitu anggere wis Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli gendut-gendut. Tasbih candak diputer wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri nah, terus duwe tawoko kabeh ngusik nah, kelasnya kula penjenengan yang kudu nyambut gawe bu bu terutama penjenengan ibu engkang wekdale lebih longgar. Bapaknya mungkin kan sibuk leh tandang gawe, kerja. Ibu waktunya akan lebih longgar, ibu yang sholat duha. Wong itu diaturi ngene iki yang bantah. Ya nek padha repote, malah nek diitung-itung ya repot wong wedok karo wong lanang. Wong lanang iki meng apa to 8 jam nyambut gawe nang jaba mulih tekan omah turu melek-melek ya mangan. Lah nek wong wedok urusane ra karo karuan oke ya ngurusi omah, ngurusi anak, ngurusi pekerjaan ra karo karo mbah-mbah wong lanang ya ora tau gelem nyapu sapa nek gak wong wedok. Hei, bu, nek wong wedok zaman biyen aku ngandel, tapi nek wong wedok zaman now. Saiki luwes enteng, gampang banget. Wong wedok saiki ku penak wesan. Nek wong wedok biyen masak wadang. Repot wadang nganggo kayu ngono kae. Ya nek kayune garing, bobrok. Lagi nek tepak wayah udan-udanan kayune memel teles ngono kuwi disumet ora murup. Sumet maneh ora murup. Goyang lengogas disumet malah mulek e bluke rambute sampe sangit ora karuan. Sumet lengogas maneh ora murup disabuli. Lah nyebul piye gak ngono? Mosok disabuli crut crut. Iki metodene wong ceramah ngono kuwi. Diguyang lengogas maneh, disumet ora murup. Guyang lengogas, sumet ora murup. Akhire nesu terus diuyui. Kuwi polahe le hadang. Wong wedok saiki gampang, penak, wis ana magic. Kare ngecopno clek. Wae mbok tinggal nondi wae mbok tinggal nyapa wae ngono wae mateng ilun jeglek-jeglek dhewe cetek. Ya ora sangit, ya ora nganggo gosong. Lagi biar nadang ini kadang gosong, kadang sangit, kadang ngintipe kandelen. Misalnya kita praktis, penak banget misalkan. Bu, gini apa nggih? Biar ini harap gawe sayur, ramban ini terusuk-terusuk pager. Ambek nyenting-nyenting. Misalnya ini dicincing. Kadang kena ular keket. Keroken rakaruan, wis selaran muti, selaran ngumbah, wis mbuh durung gawe ke bumbu, diulek, ke brambangnya alot ngono kae, diulek rene, glender rono, godak rono, melayu rene, nang lombok e garing, pundak e polai rakaruan leh ngulek nang layah, ulek ulek ulek ulek ulek ulek, meruntus nganti kelek netes nolanya, diulek sisan ngene. Bien. Saiki ana blender kok bumbu jangkep lebokke. Cetek. Lembut wis. Nggih napa nggih? Nggih. Ndak melawuh iku mbiyen masyaallah ya. Dikit-dikit lah ngirisi, kadang eplek-eplek. Engko terus digoreng seng-seng nganggo jelantah ngono kuwi. Seng sampai ngelapi keringet. Nengono kok ora klamben mek kok tangan tok taline pedhot sisih. pantes. Iku wong wedok zaman old. Saiki zaman gowo duit nyango warung, wes ora trimo siap saji, siap emplok wes. Ora repot, banyu bersih biyen nggodhok, ngerebus. Saiki siulang ana galen. Umbah-umbah ku biyen ucek-ucek-ucek, ngopyok-kopyok-kopyok dibilas ucek-ucek neh, ngopyok-kopyok neh kata nganggo sikil bareng katake bojomu sing memel-memel ngono kuwi. Dibilas meneh, diucek meneh, dikopyok meneh bola-bali ra karo-karuan, kadang dipeme ngono kuwi sik ora garing ambune lebus tengik ngono. Ya Allah. Saiki mesin cuci sugih sithik laundry. Lha ra penak to wong wedok saiki. Woi. Mula ngapunten-ngapunten nggih, wong wedok zaman now. Saiki isuk-isuk jam 8:30 nih pekerjaan wis beres kabeh. Wis ayu-ayu, udah mandi luluran pakai mangir, pakai lotion, pakai bedak, pakai lipstick, eyeshadow, blush on, maskara. Pakai bulu mata palsu itu yang bahasa Inggrisnya eyedep itu. Dicien tetke. Ambune wangi. Terus dolanan HP. Facebookan, WhatsAppan, BBMan, Instagraman. Ambek selfie, trek. Clek. Clek. Clek. Ya Allah, kadang HP-ne diselehke terus didadang. Nah, kan ana tulisan to 5 4 3 2 1 action. Iya kok isek enom. Lu wis mengkeret kabeh. Ngko paketan data entek tuku meneh, paketan data entek tuku meneh. Ya Allah, padahal bojone penggaweane apa? Ngedos. Oh ngerek ya. Sing lanang ming tukang ngerek ya. Sing wedok modele kaya ngono kuwi. Ya Allah, kok mentolo kowe. Nek delok bojomu lho delok. Nganti kaya plastik kresek nek lengo kletik. Wis ireng kileng-kileng. Mulane bojomu cepet bongkok ya perkara ngono. Kok tega kowe. Lah, mula panjenengan sing salat duha, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Rampung ngono nang donga, ndongake ya Allah. Ndongake garwane sing lanang kerja didongake ben berkah. Gak kudu bahasa Arab. Nganggo cara kene ra apa-apa. Ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Aku sayang dia. Aku cinta dia ya Allah. Dia belahan jiwaku. Dia jantung hatiku. Dia nafas hidupku ya Allah. Lancarkan rizkinya. Berkahi hidupnya, jaga keselamatannya ya Allah. Lho ngono. Gak kudu bahasa Arab. Timbangane sampean ndongake bahasa Arab keliru ayo. Bojone berangkat nyambut gawe karepe ben entuk dhuwit akeh ben barokah ben slamet didongake Arab. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Bojomu malah mencret, mencret ora kok bernyambut gawe. Ya Allah. Wis Bu, waktune Bu ndak cukup Bu. Tosik to. Sing ceramah aku to sampean kok ngeyel. Moh, orang ya ben ngundang meneh kok. Subhanallah. Matur suwun. Niki tasik kathah mesine. Ngundang nek suwene ngenteni 2 taun ngenteni. Kowe nek pengen cepet ngundang kok wakile Mudin. Wakile Mudin tanggamu lho, 3 dina langsung iso kowe mbok undang. Umek kae. Nyun pangapunten, matur suwun. Nggih, terus saya kata insyaallah disambung lain waktu. Sampai jam 12, Pak. Wis, rang reken. Aku lek nuruti sampeyan terus engko ora rampung-rampung. Nggih, pokoke intine ayo cinta ning Kanjeng Nabi dibuktikan dengan mengikuti dan meneladani sunah-sunahe Kanjeng Nabi di seluruh aspek kehidupan. Lek manut Kanjeng Nabi mesti apik, mesti bener, mesti selamat donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه wa sallamama huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.